Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Hari ini tanggal 26 Safar 1444 Hijriah atau tanggal 22 September 2022, hari Kamis. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk melanjutkan serial kajian syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita sampai di pertemuan yang ke-123, 123, halaman 247. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengambil faedah, mengambil kemudahan dan kebarokahan dari kajian kita ini. Nah, ini pola. Mu'allif Syekh Muhammad bin Salih Tamim rahimahullah, halaman 247. Wa nu'minu bi anna Allah bi anna lillahi wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil jalal wal ikram. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونؤمن kita beriman bi anna bahwasanya lillahi ta'ala bagi Allah azza wajal wajhan Allah azza wajal mempunyai wajah mausufan yang disifati bil jalali wal ikram dengan jalal wal ikram. Nah, di sini kita nanti akan membahas tentang maksud dari penjelasan dari ayat ini. Jadi kalau misalnya dilihat ya di surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat 27 Allah Azza wa Jal berfirman wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, di sini jelaskan Syarih Syekh Muhammad bin Salih Al-Thamin rahimahullah mengatakan qawluhu wa nu'minu bi anna lillahi ta'ala wajhan mausufan bil jalali wal ikram. Kita beriman bahwasanya bagi Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal mempunyai wajah mausufan yang disifati bil jalali wal ikram, dengan jalal wal ikram. Maksud jalal di sini adalah azam, besar. Wal ikram itu kemuliaan. وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, dan akan tetap kekal wajah Rabbmu ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, zat yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ, wajah itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya sini? Sifat. Lakin hal huwa sifatun ma'nawiyatun au sifatun fi'liyatun au sifatun khabariyatun, ini tanya tanya. Nah, yang dijelaskan Syekh di sini, apakah di sini sifat wajah itu sifat Allah Azza wa Jal, itu adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah, sifat yang tersembunyi, tidak bisa terlihat. Ataupun sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Azza wa Jal yang berkaitan dengan masyi'ah, kehendak Allah Azza wa Jal, sifat fi'liyah. Atau sifatun khabariyah, atau sifat khabariyah, sifat yang sifat itu adalah khabariyah, informasi saja. Al-jawab, jawabnya adalah annahu sifatun khabariyatun, ini adalah sifat khabariyah, sifat yang informasi saja. Ya. Walaysa sifatun ma'nawiyatun, ini bukan sifat yang ma'nawiyah. Nah. Nah. Jadi walaisa sifatan ma'nawiyatan wala fi'liyatan. Wadhabitu, dan ini bukan sifat fi'liyah, bukan sifat ma'nawiyah atau sifat fi'liyah. Nah, wadhabitu fi sifatil khabariyati al-mahdati ma qalahu Syekhul Islam rahimahullah. Jadi sifat ya ad-dhabit. Ad-dhabit itu maksudnya di sini adalah kriteria. Kriteria sifat-sifat khabariyah yang murni ya. Itu adalah sebagaimana ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, min sifatillahi ma musammahu ab'adun lana wa ajza'un lana. Termasuk dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal adalah apa yang dinamakan bagian-bagian bagi kita, ataupun ajza'un lana, potongan-potongan bagi kita. Ya, bagian-bagian kita, sebagian-sebagian dari kita, ataupun ya bagian-bagian dari kita. Karena ini ab'adun itu dari ba'dun, ya sebagian, wa ajza'un dari juz'un, dari juz'un. Ya. Jadi ba'dun itu sebagian, ajza' itu adalah ya. Jadi modelnya, karena di situ bahasa Indonesia saking minim untuk membedakan mana yang sebagian dan mana yang termasuk dari ajza juz. Kalau misalnya dikatakan mas ab'adun, ini adalah secara mayoritasnya ini hanya beberapa saja. Ajza lebih banyak lagi. Seperti itu mas. Sehingga di sini kalau bisa dikatakan ab'adun lana, ini adalah bagian-bagian dari sebagian dari kita, sebagian dari kita, atau beberapa bagian dari kita, atau wa ajza'un lana, berapa potongan-potongan dari kita. Nah, fal wajhu musammahu binisbati lana ba'dun, wajah. Ya, jadi maksudnya adalah apa itu kriteria dari sifat khobariyah? Sifat yang itu mengandung informasi itu apa? Yaitu adalah menamakan apa saja yang ada pada diri kita, sebagian dari kita, ataupun potongan-potongan dari kita. Kita maksudnya di sini makhluk. Paham? Wajah itu adalah bagian dari, juga dipakai oleh manusia. Tapi wajahnya Allah Azza wa Jal tidak sama dengan wajah manusia. Paham maksudnya di sini? Jadi ada yang diambil, istilah-istilah itu diambil dari istilah-istilah yang dipakai untuk menamakan potongan-potongan atau bagian-bagian dari makhluknya. Wajah. Ya, halan. Ya, wajah itu adalah dipakai oleh manusia juga. Ya. Kayak misalnya sekarang kita bertanya, Mas Pam tidak terlihat wajahnya karena dia menutupi wajahnya dengan masker. Ya. Nanti akhirnya menjadi Mas Pamkers. Mas Pam make, ya. Enggak, Mas, tenang aja, Mas. Ini hanya contoh. Ya. Jadi di situ kaitannya dan apa, Mas? Bagian dari tubuh ataupun sebagian yang lebih besar lagi. Maka wajah di sini adalah binisbatilana ba'dun. Sesuai dengan kriteria dari makhluk itu, wajah itu adalah merupakan bagian dari manusia. Yaitu adalah binisbatilana, ya. Kalau misalnya menurut sisi pandang kita, wajah itu apa, Mas? Ba'dun. Wal yadu ba'dun. Tangan itu juga ba'dun. Ba'dun itu artinya anggota, sebagian. Ya. Tangan, muka. Fahadi sifatun khobariyatun mahdotun. Ini adalah sifat khobariyatun yang murni. Sifat yang menunjukkan tentang informasi apa saja yang Allah punyai. Jadi sifat khobariyah itu mengandung sebagian atau potongan-potongan dari istilah yang dipakai oleh makhluknya juga. Paham maksudnya? Di istilah wajah, tangan, itu kan juga dipakai oleh makhluknya. Tapi di sini, ya, antum lihat di sini, mausufan bil jalali wal ikram, yang disifati dengan kebesaran dan kemuliaan. Paham maksudnya di sini? Taruhlah sekarang, ada orang yang dari semenjak pagi tadi cemberut, gak bisa senyum. Mukanya tambah hitam, dia sudah hitam, tambah hitam. Nah, dia disifati apa, Mas? Mukanya cemberut, gak ada senyum. Itu pensifatan manusia, wajahnya. Wajahnya tidak pernah berseri-seri. Karena hidupnya susah, misalnya. Ini istilah yang ada dipakai oleh makhluk. Nah, sedangkan Allah Azza wa Jalla, meskipun itu mempunyai wajah, maka harus disifati dengan maha besar, maha mulia, tidak sama dengan makhluknya. Paham, Mas? Nah, seperti apa, Mas? Mata. Ya. Namun di sini antum lihat, ini adalah sifat khobariyah. Ada wajah, ada tangan. Paham maksudnya? Jadi, kalau sekarang anda tanya, Mas. Sifat khobariyah, itu sifat apa toh? Dari Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal mempunyai sifat khobariyah. Maka kita katakan sifat khobariyah, itu adalah sifat yang menunjukkan kepada sebagian atau ya potongan yang dimiliki oleh makhluknya. Namun itu semua disifati bagi Allah dengan Maha besar dan Maha mulia. Itu lebih enak. Paham sensenya? Nah. Wal aqlu la yudrikuha. Itu fantum lihat mas. Akal tidak bisa menjangkaunya. Walaula anna Allah akhbarana anha ma 'alimna biha. Kalau seandainya Allah Azza wa Jalla itu tidak mengabarkan kepada kita tentang sifat khabariyah tersebut, ya, anha di sini sifat khabariyah, ma 'alimna biha, maka kita tidak akan tahu wajah Allah. Allah punya wajah, Allah punya tangan, kita enggak akan tahu. Jadi sifat khabariyah itu adalah sekedar informasi bahwasanya Allah mempunyai tangan, Allah mempunyai wajah. Tapi sifat khabariyah ini hanya informasi, tidak ada tentang kaifiat, tidak ada tentang pendetilan-pendetilan. Yang ada adalah mausufan bil jalali wal ikram. Allah Azza wa Jalla mempunyai sifat khabariyah, mempunyai wajah, mempunyai kaki. Tapi semua ini dalam rangka apa mas? Kita disifatinya, ya, sifat-sifat wajahnya Allah, tangannya Allah, ya, kakinya Allah, semuanya disifati dengan maha besar dan maha mulia. Tidak sama dengan makhluknya. Paham maksudnya di sini? Jadi sekarang kalau anda tanya sama Pak Hardiman, Allah mbarik Pak Hardiman, ya, hari ini berbunga-bunga, ya, penuh dengan pelangi, lombarik. Mau ke pantai, mas? Nah, lombarik. Nah, kalau ditanya, Pak Diman, ini sifat khabariyah itu sifat apa? Ya, yuk, antum lihat bagaimana Pak Hardiman menyusun persepsinya, perkataannya. Tidak ada yang salah dari apa yang dikatakan Pak Hardiman, tapi di situ menjadi lebih absurd daripada sebelumnya. Maksudnya adalah ada ihtimalat yang bisa dibawa kepada makna yang bisa dianggap salah. Tidak ada yang salah dari apa yang diucapkan Pak Hardiman, tapi di situ kalau kemudian seperti itu maknanya akhirnya nanti akan menjadi kemungkinan biasnya ada. Jadi kita ulangi, sifat khabariyah bagi Allah Azza wa Jalla adalah sifat yang menunjukkan kepada sebagian atau bagian-bagian lebih kecil yang dimiliki oleh makhluknya. Namun itu semua disifati dengan Allah Azza wa Jalla mempunyai itu semua sebagai bagian dari kebesaran Allah Azza wa Jalla dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Tidak sama dengan makhluknya. Paham maksudnya? Istilahnya sama. Istilah yang dipakai dalam sifat khabariyah itu adalah istilah-istilah yang menggambarkan tentang bagian, sebagian atau bagian-bagian kecil dari makhluknya. Tangan, wajah, kaki, ya. Tapi kita mengenal itu semua karena Allah mengabarkan itu dalam Al-Quran dan hadis. Paham maksudnya? Kalau Allah tidak mengabarkan kepada kita tentang sifat khabariyah tersebut, maka kita gak akan tahu bahwasanya Allah mempunyai wajah, Allah mempunyai tangan, kita gak akan tahu. Nah. Nah. Jadi, walaisat ma'nawiyatan aidon, dan ini sifatnya bukan ma'nawiyah. Maksudnya apa? Hatta ba'da, ya, an akhbarana Allahu biha. Bal hiya sifatun nadhiru musammaha ajza'a ajza'un wa ab'adun. Wa hadha huwa al-farqu baina qawlina wa qawli man yaqulu al-muraru bil wajhi as-sawab. Wa qalu ya inna qawlahu ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram ay sawabuhu. Jadi di situ dijelaskan wa hadha huwal farqu, ini adalah ya sebelumnya di situ ya wa laysat ma'nawiyatan aidan, ini bukan sifat yang ma'nawiyah, artinya tidak ada wujudnya, hanya makna saja, enggak ada wujudnya di situ. Hatta ba'da an akhbarana Allahu biha, sebagaimana setelah kita tahu, setelah Allah Azza wa Jalla mengabarkan itu kepada kita. Bal hiya sifatun nadhiru musammaha ajza'un wa ab'adun. Bahkan itu adalah sifat yang nadhiru musammaha, sangat jarang, Mas. Sangat jarang itu disebut sebagian dari ajza' dan ab'adun. Artinya tidak mungkin itu disebut kecuali memang Allah telah mengabarkan. Menggambarkan tentang bagian, menggambarkan tentang ajza' itu jamak dari juz'un, wa ab'adun itu adalah ba'dun. Ya. Skip musibah. Nah, ini adalah di sini ajza' wa ab'adun. Ya. Ini adalah bagian dari ajza' atau ab'adun, sebagian, potongan atau sebagian. Wa hadha huwal farqu baina qawlina, ini adalah perbedaan antara perkataan kita dan perkataan orang yang berpendapat al-muradu bil wajhi, yang dimaksud dengan wajah adalah sawab. Ya. Sebagaimana apa, Mas? Li'ittigha'i wajhillah. Untuk mencari wajah Allah. Mereka mengartikan wajah itu menjadi apa? Sawab, ganjaran. Ya, sawab itu ganjaran. Wa qalu sawab ganjaran, Mas. Itu beda lagi. Ini asy'ariyah itu. Kita tidak membahas asy'ariyah, Mas. Tenang, Mas. Wa qalu inna qawlahu ta'ala, sesungguhnya perkataan firman Allah Azza wa Jalla, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Rabbmu dzul jalali wal ikram, zat yang mempunyai kebesaran, wal ikram. Ada yang kasih tahu, coba tolong ya, cakalah. Nah. Jadi wayabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, ini adalah ai sawabuhu. Perkataan mereka mengatakan wajah itu adalah sawab, ganjaran. Fa hammalu as-sawab ma la yahtamil. Maka mereka membawa kepada makna sawab ma la yahtamil, walaupun itu enggak ada kemungkinan ke sana, enggak ada, Mas. Enggak ada ihtimal ke sana, enggak ada, Mas. Kemungkinan untuk wajah diganti dengan sawab, ganjaran enggak ada. Dari mana, Mas? Dari sisi mana? Ya. Fahal sawabu mausufun, ya. Fahal sawabu mausufun bil jalali wal ikram. Ya, apakah sawab di sini? Sawab, ganjaran itu mausufun, disifati bil jalali wal ikram, dengan kebesaran dan kemuliaan. Paham enggak maksudnya? Jadi kalau misalnya mereka mentakwilkan wajah menjadi thawab, wajah Allah Azza wa Jalla menjadi ganjaran, apakah ganjaran itu disifati dengan kebesaran dan kemuliaan? Nah, abadan, selamanya enggak. La yastahiqu hadzal wasfa illa wajh Allah Azza wa Jalla. Maka sifat ini tidak ada hak, tidak bisa dimaknai lainnya kecuali wajah Allah saja. Ya. Tidak, ya. Jazakallah. Nah. Jadi la yastahiqu as-sawab. Ya. Digambarkan menjadi wajah menjadi sawab. Jadi la yastahiqu hadzal wasfa illa wajhallah. Jadi kalau mau sifat itu ingin menggambarkan sesuatu yang lainnya, itu enggak bisa. Wajah ya wajah, enggak bisa kemudian menggambarkan itu adalah sawab. Apa maksudnya? Kalau kemudian itu digambarkan menjadi sawab, ya. Maka wajah Allah disifati dengan zat yang maha besar dan zat yang mempunyai muliaan. Apakah kemudian mungkin tawab itu dibawa kepada makna besar dan kemuliaan? Enggak masuk, Mas. Apa maksudnya sini? Nah. Nah, idzan ya, lalu nu'minu bi anna lillahi wajhan haqiqiyan. Kita beriman bahwasanya Allah, bagi Allah Azza wa Jalla itu mempunyai wajah yang hakiki. Wajah yang hakiki. Walakin lau su'ilna, namun kalau kita itu ditanya an kaifiyatihi, tentang bagaimana, bagaimananya, bagaimana ya, bagaimana wajahnya Allah Azza wa Jalla, naqulu, kita katakan Allahu a'lam, hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Wala yahillu lana an natakallama bihada itlaqan. Dan tidak halal, tidak dibolehkan bagi kita an natakallama, untuk kita berbicara bihada, dengan pembicaraan ini tentang wajah bagaimana, ini bagaimana. Ini adalah secara mutlak enggak boleh, Mas. Kenapa? Allah tidak pernah mendetailkan tentang bagaimananya. Allah hanya mengabarkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai wajah. Allah Azza wa Jalla mempunyai tangan. Allah Azza wa Jalla mempunyai kaki. Apa maksudnya di sini, Mas? Nah. Bal naqulu, ya, namun kita katakan lahu wajhun yaliqu bil jalali, bijalalihi wa 'azamatihi. Allah Azza wa Jalla mempunyai wajah yang yaliqu, sesuainya itu adalah bi jalalihi wa azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Wa nu'minu dan kita beriman bihi, kita beriman bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai wajah. Allah Azza wa Jalla mempunyai wajah. Naam. Li'anna Allah Ta'ala akhbarana anhu, karena Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita. Maka kenapa disebutkan sifat khabariyah? Karena Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwasanya Allah mempunyai sifat tersebut, dan sifat tersebut mempunyai nama yang menggambarkan tentang bagian dari apa yang dimiliki oleh makhluknya. Namun sifat-sifat itu harus dibawa kepada apa mas? Ya, bi jalalatihi wa azamatihi, dengan kemuliaan Allah Azza wa Jal dan kebesaran Allah Azza wa Jal. Nah, wa wasafa bihi nafsahu, dan Allah Azza wa Jal ya mensifati dirinya dengan sifat itu. Allah mempunyai dzul jalali wal ikram, mempunyai wajah. Ya, wa yabqa wajhu rabbika, wajhu rabbika. Antum tahu mas? Ya, mudhaf mudhaf ilaih, wajhu rabbika. Ya. Wajah Rabbmu. Maka di sini menjawab bahwasannya Allah itu enggak punya wajah. Allah itu punya pahala. Dari mana pahala itu, Mas? Enggak bisa difahami dengan pahala, enggak bisa. Wajah tidak bisa difahami dengan pahala. Nah. Maka antum lihat nanti di Quran ya, wajah di surat Ar-Rum, Mas. Nanti habis ini kita selesaikan satu paragraf ini. Walakinnana, namun kita, la nata'arradu li kaifiyatihi, kita itu ya Allah Azza Jal di sini tidak menjelaskan secara gamblang tentang bagaimananya. Ya. Li'annahu la ihatata lana bidzalika, karena kita itu tidak ada jangkauan dalam hal yang demikian. Tidak bisa terjangkau, Mas. Ya. Enggak bisa kita, akal kita yang kecil ini menjangkau wajah Allah Azza wa Jalla, tidak bisa, Mas. Antum saja menjangkau apa yang ada di otak kita sendiri sih enggak bisa, Mas. Ya, otaknya gini-gini. Lah antum kan lihatnya di mana, Mas? Otaknya siapa itu? Orang, otak orang lain. Oh, enggak, Ustaz. Ana ini sedang di observasi, ada videonya ini nih. Iya, sahih. Ya, itu pakai apa, Mas? Pakai alat. Nah, itu pun setelah sekian lama Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan bagi orang-orang untuk menemukan alat itu. Namun di sini kaitannya dengan apa, Mas? Akal kita terbatas. Tidak bisa sampai pada pembahasan tersebut. Maka yang kita bisa lakukan apa? Ya, tentang bagaimana wajah Allah, Allahu a'lam. Hanya Allah saja yang mengetahui. Namun di sini ada konsekuensi, yaitu apa? Kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla mempunyai wajah. Nah, yang antum harus fahami, antum bisa lihat di penjelasan di surat Ar-Rum. Rum 3839. Nah. Yuriduna wajhallah. Antum lihat, Mas. Kalau ana liatin di sini, Mas. Bentar. Ini Ar-Rum Ayat 38, Mas. Antum lihat ya di tafsir ayat 38, Mas. Ar-Rum ayat 38. Nah. Ya. Fa'ti dal qurba haqqahu wal miskina wabn as-sabil. Dalika khairul lilladzina ya. Yuriduna wajhallah wa ulaika umul muflihun. Ini di nah. Yuriduna wajhallah, mencari keridhaan Allah. Di situ apa, Mas? Wajah dimaknai menjadi keridhaan. Ini adalah pengaruh dari apa, Mas? Paham Asy'ariyah. Asy'ariyah. Mereka menolak istilah-istilah yang dipakai mensifatkan Allah Azza wa Jalla dengan sifat-sifat yang namanya itu dipakai oleh makhluk. Namanya apa, Mas? Al-asma mushtarakah. Nama-nama yang dipakai oleh makhluk. Allah mempunyai wajah. Oh, bukan wajah itu, Mas. Bukan wajah hakiki. Tapi itu sawab. Ada yang berpendapat lagi apa? Itu bukan wajah, tapi di situ ridho. Nah, semua ditakwilkan. Dalam rangka mereka ingin mensucikan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan makhluknya. Sehingga apa saja yang melekat kepada sifat-sifat khobariyah, mereka nafikan, mereka tiadakan. Maka diganti dengan istilah apa, Mas? Istilah wajah menjadi ridho. Seperti itu. Wajah menjadi nah, ini seperti itu, Mas. Ya. Ini bahkan ketika mereka menafsirkan, menerjemahkan wajah, wajah. Ya. Jadi tidak menafsirkan wajah dengan ridho. Mereka tidak menafsirkan wajah dengan hanya sekedar wajah. Nah, ini yang sering aneh di sini. Ya. Maka kalau misalnya antum lihat, Mas, ini sesuatu sekali. Jadi mereka membawa wajah itu menjadi ridho. Bahkan ini ana ingin menjelaskan kepada antum. Kalau sekarang ini ana tambahkan. Ya. Antum bisa lihat itu, Mas. Ya. Itu tafsir web. Orang terkadang ketika misalnya mau rujuk tafsir, lihat. Halan. Antum lihat di situ apa, Mas? Ya. Ini menjadi wajah di sini. Ya. Notasinya di sini. Enggak bisa. Ya. Nah. Ya. Ini penjelasannya ya tentang wajah nih, Mas. Ya, ini disebutkan apa? Mencari keridhaan Allah. Ya. Ini loh. Paham, Mas, itu keridhaan? Nah. Paham di sini. Mereka menjelaskan wajah menjadi keridhaan. Nah, ini yang sesuatu lebih sadis lagi adalah, karena katakan sadis itu karena maksa. Kita enggak tahu. Dan ini tidak dijelaskan tentang apa, Mas? Bahasa Arabnya. Antum lihat tafsir Munyasar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Nah. Ini pun disebutkan mengharapkan wajah Allah. Ini tidak disebutkan dengan ridho. Mereka enggak berani. Lihat mas. Ya, wajah-wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Selesai. Tidak disebutkan ridho. Nah. Terus. Kemudian kita di tafsir Al-Mukhtasar, markas tafsir Riyadh. Menginginkan wajah Allah. Ada ridhonya enggak? Tidak. Kemudian. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, mengharapkan keridhaan Allah. Sudah mulai menggeliat lagi. Ini dari sisi apanya mas? Dari sisi penerjemahnya. Enggak faham tentang makna tersebut. Dibawa oleh sang penerjemah dengan gaya terjemahan Asy'ariyah. Seperti itu mas. Ya. Begitu juga. Ini apa? Karena bahasa Arabnya tidak dijelaskan di sini. Maka bagaimana antum itu bisa mengambil ini sebagai dalil? Paham gak maksudnya? Nah, kalau untuk membantu, gak ada masalah mas. Antum merujuk ini gak ada masalah. Untuk memperkaya antum. Tapi untuk menjadikan ini adalah tentang dalil. Benar dan salah, tunggu dulu. Sabar. Antum jangan kemudian, antum lihat di sini. Sebuah tafsir min Fathul Qadir. Dari Syekh Sulaiman Askor. Nah, antum lihat di sini. Suf. Dzalika khairul ladzi yuriduna wajha Allah. Mereka ini juga diterjemahkan, itulah yang lebih baik bagi orang-orang mencari keridhaan Allah. Ini kedustaan. Kedustaan dari apa? Penerjemahan. Dia langsung mengganti wajah menjadi keridhaan. Apa maksudnya di sini? Ya. Kenapa ana ingin menjelaskan ini? Ana tidak mengatakan bahwasanya jangan baca tafsir web ini. Hatta di tempat yang lain, bukan tafsir web saja, itu semua seperti itu mas. Wajah diartikan sebagai ridho. Nah, padahal ini kalau orang menerjemahkan ini paham tentang akidah, maka tidak mungkin dia itu berani untuk menerjemahkan dengan takwilan yang seperti ini. Paham sampai sini? Ada yang masih bingung? Paham semua? Pak B, paham? Ayo. Nah, lihat. Tafsir Al-Wajiz. Ini juga tidak disebutkan. Ya. Ini memenangkan surga dan ridha Allah. Ini ana hakul yakin bahasa Arabnya wajah. Tetap wajah. Tidak ada namanya dari sana sebutkan wajah menjadi ridho. Nah ini juga langsung. Itulah lebih baik bagi orang mencari keridhaan Allah. Langsung diterjemahkan menjadi keridhaan Allah. Ya. Ini nas'Allah salmafiyah. Bahkan di tafsir Sa'di. Untuk lihat di sini. Melalui amal wajah Allah. Maksudnya adalah kebaikan yang berharga dapat pahala yang besar. Sebab itu termasuk amal soleh. Nah. Maka tidak berharap dengan wajah Allah. Ini tidak berani untuk mengatakan wajah menjadi ridho. Alhamdulillah. Nah. Ya. Nah, ini menemukan keridhaan Allah. Tambahin lagi. Nyelidut. Itu nyelidut, mas. Karena kalau orang itu dia menerjemahkan dengan faham akidah, maka tidak mungkin dia berani untuk menerjemahkan wajah menjadi ridho. Nah, karena di sini kita khusnudzonnya apa mas? Masalahnya tidak disertai bahasa Arabnya. Maka kalau misalnya antum membaca buku terjemahan, nggak ada masalah itu mas. Ya, tapi jangan jadikan itu sebagai modal antum untuk mengajarkan orang lain sebelum antum tasabbut dulu, mengkonfirmasi ulang apakah benar terjemahan itu amanah atau tidak. Kalau tidak amanah seperti ini, akhirnya apa yang antum katakan kepada orang lain atau umat itu menjadi salah kaprah. Salah kaprah. Nah, ana hanya ingin menjelaskan itu, dan ini juga ada di Ar-Rum ayat 38 dan 39. Sama, semuanya wajah menjadi ridho, wajah menjadi ridho. Nah, kita lanjutkan. Ya, ini kita tulis di sini, Mas. Nah, kita tulis di situ adalah di Ar-Rum 38 dan 39. Itu wajah Allah oleh sebagian orang ditakwilkan dengan apa? Ridho. Nah. Nah, ini seperti itu, Mas. Dan ini adalah efek dari akidah Asy'ariyah. Nah, paham di sini, Mas? Nah, antum jadi tahu mana yang di situ kontekstual yang benar dan kontekstual yang salah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang berpengalaman seperti itu. Tetap, Mas, ketika kita itu mengatakan ada yang salah dari saudara kita, harus tetap ada ini doa-doa kita ini tercurah kepada mereka. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah. Seperti itu, Mas. Tidak boleh kita itu membesarkan benci. Karena Allah pun tidak menyebutkan yakroh kariha di dalam Al-Quran. Inna allaha la yuhibbu al-farihin. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Semuanya kata-kata la yuhibbu bukan yakrahu. Itu menunjukkan tentang diksi yang dipakai tetap dengan cinta. Kalaupun dia benci, maka dia akan katakan tidak cinta. Bukan Allah benci. Nah. Kemudian yang kedua di sini, wa qaluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzul jalali ai dzul 'azamati wal ikrami min Allahi lin-nasi wa minan-nasi lahu. Fa fiha al-wajhan. Nah, kita akan lanjutkan setelah salat maghrib. Nah, naktafi bihadil qudrah sambil menunggu 2 menit adzan, kita doa, Mas. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kepada kita untuk bisa segera membangun pondok pesantren di Sukran. Insyaallah binillah, dan insyaallah ini hari Sabtu besok insyaallah kita akan adakan kerja bakti insyaallah binillah. Dengan izin Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Allahumma salli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.